بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ما بعد إخوانا في الدين عزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita baca ayat yang ke-17 sampai yang ke-23 insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq? Apakah yang mampu menciptakan sama dengan yang tidak mampu menciptakan? Afala tadakkarun, mengapa kalian tidak mau ingat? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, Allah mengetahui apa saja yang kalian lakukan dengan sembunyi-sembunyi dan apa saja yang kalian lakukan dengan terang-terangan. Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yakhluqun, yang mereka sembah selain Allah tidak mampu menciptakan apapun, bahkan mereka itu diciptakan. Amwatun ghairu ahya, bahkan kebanyakan mereka itu benda mati, tidak punya kehidupan. Wa ma yas'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak merasa kapan akan dibangkitkan. Ilahukum ilahu wahid, sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang satu. Falladina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkirah wa hum mustakbirun, orang-orang yang tidak mengimani akhirat sebetulnya hati mereka mengingkari sikap mereka itu, tapi mereka sombong. La jarama, pasti annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, Allah mengetahui apa yang mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi dan apa yang mereka lakukan dengan terang-terangan. Innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Qala Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsiri, lamma dzakara ta'ala ma khalaqahu minal mahluqatil azimati wa ma an'ama bihi minan ni'amil amimati dzakara annahu la yushbihuhu ahadun wala quf'a lahu wala nidda lahu faqala afaman yahluku jami'al mahluqati wa huwa al-fa'alu lima yurid kaman la yahluku syai'a la qalilan wala kathira afala tadakkarun fata'rifuna anal mufarida bil khalqi ahakku bil ibadati kulliha فكما انه واحد في خلقه وتدبيره فانه واحد في الهيته وتوحيده وعبادته. Setelah Allah menyebutkan apa saja yang telah diciptakannya dari makhluk-makhluk yang besar dan kenikmatan-kenikmatan yang umum, maka dalam ayat-ayat ini Allah menyebutkan bahwa tidak ada satupun yang menyerupai Allah, tidak ada yang setara dan yang sebanding dengan Allah. Allah berfirman, apakah sama yang mampu menciptakan semua makhluk, yang mampu melakukan apa saja yang ia inginkan, seperti yang tidak mampu menciptakan apapun, sedikit atau banyak? Mengapa kalian tidak mau ingat? Maka kalian tahu bahwa satu-satunya yang menciptakan lebih berhak untuk mendapat peribadatan secara keseluruhan. Sebagaimana Allah satu dalam menciptakan makhluknya dan mengaturnya, maka Allah juga satu dalam masalah peribadatan dan tauhid serta ibadah kepadanya. Wa kama annahu laisa lahu musyarikun id ansa'akum wa ansa'a ghairakum fala taj'alu lahu andadan fi ibadatihi bal akhlisu lahu dina. Sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah ketika menciptakan kalian dan menciptakan selain kalian, maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah dalam beribadah. Ikhlaskanlah semua agama ini untuk Allah. Wa in tauddu ni'matallahi adadan mujarradan anisukri la tuhsuha fadlan angkaunikum taskurunaha. Fa inna ni'amahu adzahirata wal batinata 'alal 'ibadi bi adadil anfasi wal lahdati min jam'i asnafi ni'am mimma ya'riful 'ibadu wa mimma la ya'rifuna wa ma yadfa'u anhum minan niqami fa akthar min an tuhsa innallaha laghafur rahim yarbo minkum bil yasiri minas sukri ma'in amihi al-kathir. Jika kalian menghitung nikmat Allah semata-mata cuma menghitung saja tanpa mensyukuri, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Apalagi kalian pakai menghitung apa yang kalian syukuri. Karena nikmat Allah yang zahir dan yang batin yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu jumlahnya setara dengan nafas-nafas mereka dan setiap kesempatan mereka dari segala bentuk kenikmatan, baik yang diketahui oleh hamba maupun yang tidak mereka ketahui, termasuk apa saja hukuman-hukuman yang Allah tiadakan dari mereka. Terlalu banyak untuk dihitung. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah ridha kalian syukurnya cuma sedikit, tapi dikasih nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kama anna rahmatahu wasi'atun wa judahu amimun wa maghfiratahu syamilatun lil ibadi fa ilmuhu muhitun bihim ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun bi khilafi man ubida min duni fa innahum la yakhluquna shay'a qalilan wa la katsiran wa hum yukhlaquna fa kaifa yakhluquna shay'an ma iftiqarihim fi ijadihim ila Allah ta'ala. Sebagaimana yang perlu diketahui bahwa rahmat Allah itu luas. Kedermawanan Allah itu luas. Pengampunan Allah mencakup semua hamba. Maka ilmunya juga meliputi mereka semua. Allah tahu apa yang kalian lakukan dengan sembunyi-sembunyi dan apa yang kalian lakukan dengan terang-terangan. Beda dengan yang disembah selain Allah. Mereka tidak mampu menciptakan apapun sedikit atau banyak. Bahkan mereka itu diciptakan. Bagaimana mungkin mereka mampu menciptakan sesuatu? Padahal untuk menciptakannya mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hadza laisa fihi min awsafil kamali syai'un. La ilma wala ghairahu. Amwatun ghairu ahya'in. Fala tasma'u wala tabsuru wala taqilu syai'a. Afatattakhidhu hadhil alihatan min duni rabbil alamin? Fataban liukuril musyrikina ma'adhollaha wa afsadaha haithu dhollat fi adharil asyai fasadan wasaw bainan naqisi min jami'il wujuhi fala awsafa kamalin wala say'a minal af'ali wa bainal kamili min jami'il wujuhi alladhi lahu kullu sifati kamalin walahu min tilqas sifati akmaluha wa adamuha falahul ilmu almuhitu bikulli asya'i wal qudratul 'amatu war rahmatul wasi'atu allati mala'at jami'al awalimi walhamdu wal majdu wal kibriya'u wal azamatu allati la yaqdiru ahadun mil khalqi ayyuhita bi ba'di awsafi. Di samping ini, mereka yang disembah selain Allah tidak memiliki sifat yang sempurna sedikit pun, baik keilmuan ataupun yang lain. Mereka itu benda mati, bukan benda hidup. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memikirkan sesuatu. Apakah yang seperti itu pantas dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Rabbul Alamin? Maka celakalah akal-akal orang-orang musyrikin. Alangkah sesatnya, alangkah rusaknya. Karena sesat dalam perkara yang paling jelas kerusakannya. Mereka menyamakan antara sesuatu yang kurang dari segala sisi, tidak punya sifat kesempurnaan, tidak bisa melakukan perbuatan apapun, disamakan dengan Allah yang maha sempurna dari segala sisi, yang memiliki setiap sifat yang sempurna. Bahkan sifat Allah itu paling sempurna, paling agung. Dan Allah memiliki ilmu yang meliputi segala sesuatu, memiliki kekuasaan yang umum, memiliki rahmat yang luas, yang meliputi segala alam yang ada. Pujian, kesombongan dan kebesaran. Tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk meliputi sebagian sifat-sifat Allah. Walihada qala ilahukum ilahu wahid wa huwa Allahu al-ahadu al-fardu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oleh sebab inilah Allah berfirman, sesembahan kalian itu hanya satu, yakni Allah yang maha satu, yang maha tunggal, yang menjadi tempat tergantung. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Fa'ahlul imani wal uquli ajallathu qulubuhum wa adhamathu wa ahabbathu hubban adhima wa sarafu lahu kullama istata'u min al-qurabat al-badaniyati wal-madiyah wa amali al-qulubi wa amali al-jawarih wa asnau alaihi wa asma'i al-husna wa sifatihi wa af'alihi al-muqaddasati فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ لِهَذَا الْأَمْرِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا يُنْكِرُ إِلَّا أَعْظَمُ الْخَلْقِ جَهْلًا وَإِنَادًا وَهُوَ تَوْحِيدُ اللَّهِ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. Orang-orang yang beriman, yang berakal cerdas, hati mereka memuliakan dan mengagungkan Allah, mencintai Allah dengan kecintaan yang besar, menyerahkan segala sesuatu yang mampu mereka lakukan kepada Allah, baik ibadah badaniyah atau ibadah maliyah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amal-amalan hati, amalan-amalan anggota badan, diserahkan semua kepada Allah. Mereka memuji Allah dengan al-asma'ul husna dan sifat-sifat dan perbuatan Allah yang maha suci. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, hati mereka mengingkari perkara yang besar ini. Tidak ada yang mengingkari perkara ini kecuali makhluk yang paling besar kebodohannya dan penentangannya. Perkara itu ialah tauhidullah. Bahkan mereka sombong, tidak mau beribadah kepada Allah. La jarama ay haqqan la budda annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun minal a'malil qabihati. Innahu la yuhibbul mustakbirin bal yubghiduhum asadal bughdi wa sayujazihim min jinsi amalihim. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Pasti la jarama, itu pasti, itu haqqan la budda, bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi dan apa saja yang mereka lakukan dengan terang-terangan dari perbuatan yang jelek. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Bahkan Allah membenci mereka dengan kebencian yang sangat kuat. Allah akan membalas mereka sejenis dengan amalan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina dina. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naam. Barakallahu fikum. Setelah kita membaca ayat yang ke-17 sampai yang ke-23 dan juga penjelasan dalam tafsir yang disampaikan oleh Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula. Anna Allah Ta'ala mustahikun lil ibadah li'annahu qadirun ala khalqi jami'il makhluqat. Bi khilafi khairihi minal ma'budat siwahu. Anna Allah mustahikun lil ibadah. Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk disembah. Liannahu qadirun ala khalqi jami'il makhluqat. Karena Allah mampu menciptakan semua makhluk. Bikhilafi ghairihi minal ma'budati siwahu. Beda dengan yang lain yang disembah selain Allah. Afamay yahluku kamal la yahluk afala tadakkarun. Nah, apakah sama yang mampu menciptakan dengan yang tidak mampu menciptakan? Tidakkah kalian mau mengingat? Al-faidatu atsaniyah. Anna ni'amallahi ta'ala aktsaru min antuhsa. Lianna ni'amahu bi'ajadil anfasi wal lahadati. Lianna ni'amahu bi'ajadil anfasi wal lahadati min jami'i asnafin ni'am. Nikmat-nikmat Allah itu terlalu banyak untuk dihitung, ya. Jadi nggak mampu kalkulatornya, ya. Nah, untuk ngitung nikmat Allah itu terlalu banyak untuk dihitung. Susah. Sudah terlalu banyak. Berarti kalkulatornya nggak mampu nampung. Nah, angka yang ada nggak mampu untuk menghitung nikmat Allah. Karena saking banyaknya. Kenapa? Karena nikmat Allah itu sejumlah nafas-nafas makhluknya dan setiap kesempatan dengan segala bentuk kenikmatan. Nah, coba kalian bernafas itu nikmat, ya kan? Nah, coba dihitung. Nah, berapa kali kalian bernafas, ya, sejak lahir dari perut ibu sampai sekarang. Baru nafasnya saja susah ngitung, belum yang lain, ya kan? Nah, belum diungkapkan dengan bahasa yang bisa dicerna, ya. Nah, nikmat Allah itu diberikan kepada hamba dengan jumlah sangat banyak, ya, sejumlah nafas yang mereka keluarkan, walahadat, dan setiap kesempatan yang mereka nikmati dari segala macam nikmat. Nah, sehingga terlalu banyak untuk bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nah, al-faidatu asalisa annallaha yarda min ibadihi bil yasir minas syukri ma'in amihi al-kathir. Annallaha yarda min ibadihi bil yasiri minas syukri ma'in amihi al-kathir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ridha terhadap hambanya yang syukurnya cuma sedikit, ya. Tapi pemberian berupa nikmat Allah kepada hambanya itu banyak. Nah, Jadi syukurnya hamba jika dibandingkan dengan nikmat yang mereka nikmati, itu lebih banyak nikmat yang mereka nikmati. Syukurnya itu terlalu sedikit. Tapi Allah ridha. Yang penting mau bersyukur, ya. Naam. Barakallahu. Sehat. Bertahun-tahun. Itu nikmat itu, ya. Diuji sakit satu minggu saja sudah mengeluh, ya. Nah, seolah-olah semua nikmat kesehatan selama ini itu enggak ada artinya. Mengeluh. Tidak sabar menghadapinya. Tidak menjadikan sakitnya sebagai ibrah atau pelajaran. Nah, sabar, ya. Kalau sakit, jangan mengeluh. Jadikan itu sebagai pengingat. Jadikan itu sebagai penebus dosa-dosa kita. Pengingat agar kita apa ini? Pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang ada. Barakallahu. Sehatnya lebih lama. Biasa makan enak, ya. Kemudian mondok. Makanya itu saja. Muter-muter. Mie, tahu, tempe. Ya. Lagi. Kering tempe. Ingat. Ketika kalian makan enak itu lama. Sering. Ya. Baru setahun di sini makanya sudah turun kasta. Turun kelas. Sudah apa ini? Sudah mengeluh. Pak Rasan. Kenapa? Makannya enggak enak. Bosan. Tahu terus. Tempe terus. Semuanya tahu. Semuanya tempe. Rawon tahu. Soto tahu. Nah. Kalau tahunya sudah bosan tempe, gulai tempe, sate tempe, wis pokoknya berat badanku turun bi. Awal masuk pondok beratnya 100, sekarang cuma 50. Kalau gini terus pros kering bisa mati aku. Wow. Pokoknya aku ingin pulang. Tak perasan. Tak enak semua di sini. Ini hamba yang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Syukurmu itu loh terlalu sedikit. Nikmatnya tuh terlalu banyak. Itu Allah masih ridha. Coba seandainya Allah enggak ridha, ya sudah hancur semua kita, ya. Kalau Allah mewajibkan setiap nikmat harus disyukuri. Kalau tidak, adab yang didapat, ya sudah, enggak ada yang selamat. Mengapa? Nikmatnya lebih banyak daripada syukurnya. Gitu. Tapi Allah Maha sayang terhadap hamba-Nya. Yang penting mereka mau bersyukur gitu saja, ya, walaupun enggak semua nikmat disyukuri, Allah masih ridha. Bahkan Allah menjanjikan tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau syukur, walaupun enggak semua nikmat kalian syukuri, Allah akan menambah nikmat itu. Nah. Taib. Al faidatu arabiah. Ini sudah ada nisa belum? Belum. Anna ilmu Allah Ta'ala muhitun bijami'i mahlukati, bijami'il mahlukati. Sirran wa alaniyatan. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Ilmunya Allah itu meliputi seluruh makhluknya, baik yang mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi ataupun dengan terang-terangan. Allah mengetahui apa saja yang kalian lakukan dengan sembunyi-sembunyi dan apa saja yang kalian lakukan dengan terang-terangan. Nah, fihi khasun alal muraqabah. Firman Allah ini terdapat anjuran agar kita memiliki sikap muraqabah, itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika sendirian, ya. Nah, ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Al-fa'idatu al-khamisah, faedah yang kelima. Annallaha mustahiqqun lil ibadah. Lianna lahu kulla sifati kamalin. Bikhilafi ghairihi minal ma'budat siwahu. Laisa fihim min awsafil kamali syai'un. La ilma wa la ghairahu. Amwatun ghairu ahya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk diibadai karena Allah memiliki setiap sifat yang sempurna. Jadi alasan, ya, ini disebutkan alasan mengapa Allah layak diibadai, layak disembah, karena Allah memiliki segala sifat yang sempurna. Berbeda dengan yang disembah selain Allah, mereka tidak memiliki sifat sempurna sama sekali, baik secara keilmuan maupun yang lain. Mereka itu benda mati, tidak benda hidup. Ini terkait dengan berhala-berhala yang disembah di zaman jahiliyah. Na'am, barakallahu fikum. Al-fa'idatu as-sadisah. Ahlul imani wal uqul. yu'tarafu lahu. Kullama istata'u minal qurabat al-badaniyah wal-madiyah wa amalil qulub wa amalil jawarih wa asnau alaihi bi asma'il husna wa sifatihi wa af'alihi al-muqaddasah. Ahlul imani wal uqul sarafu lahu kullama istata'u min al-qurabat al-badaniyah wal-madiyah wa amalil qulub wa amalil jawarih wa asnau alaihi bi asma'ihi al-husna wa sifatihi wa af'alihi al-muqaddasah. Orang yang beriman, yang cerdas, mempersembahkan untuk Allah apa saja yang mereka mampu, berupa takarub yang berbentuk fisik atau harta, amalan hati maupun amalan anggota badan. Bahkan mereka memuji Allah dengan menyebut nama-namanya yang baik dan sifat serta perbuatannya yang suci. Nah, jadi orang yang beriman, yang beribadahnya kepada Allah, mereka lah ahlul uqul as-salimah. Orang-orang yang memiliki akal yang cerdas, yang sehat, ya. Nah, karena mereka menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, al-fa'idatu as-safiyah. Nah, fa'idah yang ketujuh. Fihi dalilun ala fasadi uqulil musyrikin haitsu dhallat fi adharil asyai fasadan. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Di dalam firman Allah Ta'ala, di ayat-ayat yang disebut tadi, menunjukkan betapa rusaknya akal orang-orang musyrik. Mengapa? Kok rusak akalnya? Karena mereka itu tersesat dari sesuatu yang jelas-jelas rusak. Nah, jadi kalau orang itu bodoh begitu ya, akalnya sedikit saja itu sudah tahu beribadah kepada selain Allah termasuk perbuatan yang sangat merusak, sangat rusak, sangat salah. Tapi justru mereka-mereka ini malah milih yang itu, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, begitu loh ya. Orang itu kalau pakai akalnya sedikit saja enggak akan mau beribadah kepada selain Allah. Karena mereka enggak mampu menciptakan apapun, mereka juga enggak punya sifat yang sempurna. Mereka juga kebanyakan benda mati, bukan benda hidup ya. Nah, kok malah tokoh-tokohnya, pembesarnya, dan banyak orang yang malah menyembah sesembahan seperti itu. Berarti menunjukkan betapa rusak akalnya, kongslet. Nah, ya, nah, taib. Orang-orang yang tidak mengimani akhirat, hati mereka mengingkari tauhid dan mereka sombong dari beribadah kepada Allah. Falladina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkirah wa hum mustakbirun. Naam. Al faidatu ats-tsaminah, faedah yang ke-8. Tarkul ibadah lillahi wahda, min a'dhamil kibri. Tarkul ibadati lillahi wahda, min a'dhamil kibri. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bentuk kesombongan yang paling besar. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu.